Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang ke-9 dari kitab Taisirul Alam bi Syarhi Umdatil Ahkam. Masuk pada hadis yang ke-9. Masih ada hubungannya dengan bersuci, berwudu dengan tata cara Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Al hadis tasih, hadis yang ke-9. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat yang mulia, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah itu? Abu Aisyah. Dari Rasulullah SAW. Yang antum ketahui tentang beliau? Salah satu sahabat yang minal muktiri nafil hadis, termasuk dari hadis, termasuk dari sahabat yang meriwayatkan hadis 1000 lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Karena beliau adalah istri Rasulullah SAW. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi untuk memulai sebelah kanan, fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, wa tarajjulihi, bersisir, wa tuhurihi, bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan pada setiap keadaan. Rasulullah SAW menyenangi yang sebelah kanan. Hadis ini telah kita baca dalam kitab Tautibul Ahkam. Namun di sini dijelaskan lagi oleh Syekh Al-Bassam alaihi rahmatullah. Tidak mengapa kita ulang kembali. Al-awwal yu'jibuhu tayammun, maknanya adalah yufaddil taqdimal aiman 'alal aizar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Qala San'ani, berkata al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, kullu fi'lin yuhibbuhu Allahu aw rasuluhu. Setiap perbuatan yang dicintai oleh Allah atau Rasulnya, fa huwa yadullu ala mashru'iyyatihi. Hal tersebut menunjukkan disyariatkan untuk dimulai dengan yang sebelah kanan. Setiap isi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dianjurkan untuk memulai dari yang sebelah kanan. Li syirkati bainal ijabi wan nadbi, karena yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berserikat antara yang wajib dan yang sunnah. Semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang wajib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang sunnah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan untuk memulai dari yang sebelah kanan. Ditekankan seperti makan, seperti juga bersuci dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masuk masjid dan yang semisalnya. Wa fi tana'ulihi, fi tana'ulihi maknanya adalah lubsu na'lihi, labisa na'lahu, dia memakai sandalnya. Na'lun itu artinya apa? Sandal. Wa tarajjulihi, dan bersisir, tasrihu sya'ri ra'sihi, merapikan rambut yang tumbuh di kepalanya. walihyatihi, dan merapikan rambut yang tumbuh di wajahnya, bil mush, dengan sisir. Sisir, kalau seperti orang Indonesia kebanyakannya yang kita ketahui jenggotnya tidak panjang. Kalau orang Arab jenggotnya panjang-panjang. Ada juga jenggotnya yang sedikit tapi lebat, misal segenggam, cuman kalau dipegang lebat sekali, lebat sampai ke sini. Ada yang sampai ke sini, teman semua. Orang Arab, orang-orang Tanzania atau orang-orang Afrika, ada banyak yang seperti itu. Sehingga kalau ingin menyisir jenggot, dimulai dari yang sebelah kanan dulu, yang brewok. Yang jenggotnya sudah panjang, dimulai dari yang sebelah kanan, setelah itu yang kiri. Jenggot itu maknanya rambut yang tumbuh di bagian wajah. Ini jenggot. Kecuali kumis, kalau kumis rambut yang tumbuh di bawah hidung dan di atas bibir. Kalau jenggot, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mencukurnya. Beliau SAW mengatakan, "A'ful liha," panjangkan jenggot. Perintah dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW jenggotnya panjang. Dari mana kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW jenggotnya panjang? Dalam sholat duhur dan asar, beliau SAW diceritakan oleh para sahabat, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Bagaimana kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW membaca pada sholat duhur dan sholat asar? Sahabat tersebut menjawab, sahabat yang mengetahui Rasulullah SAW menjawab dalam Rasulullah SAW membaca dalam sholat duhur dan asar, menjawab, bittira bilihyatihi. Kami mengetahui Rasulullah SAW sholat itu membaca dengan bergerak-gerak jenggotnya. Mereka yang di belakang Rasulullah itu terlihat Rasulullah SAW jenggotnya gerak-gerak. Berarti membaca. Berarti jenggot Rasulullah SAW panjang. Gak mungkin kalau model-model seperti ini diketahui oleh orang belakang. Hah? Gak mungkin. Berarti jenggot Rasulullah SAW panjang, menunjukkan jenggot beliau panjang. Dan memanjangkan jenggot itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah di sini maknanya adalah tariqah, jalan hidup Rasulullah SAW. Dan hukumnya wajib. Kenapa kita katakan wajib? Karena perintah dari Nabi SAW. Semua yang di sini, yang tumbuh di sini, di wajah, itu dibiarkan tumbuh. Dibiarkan tumbuh. Dan itu tanda laki-laki. Tanda laki-laki itu tumbuhnya jenggot. Kemuliaan jenggot itu bagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki mulia dengan tumbuhnya jenggot. Barakallahu fikum. Jenggotnya semakin panjang, semakin bagus. Itulah yang semestinya semakin dicita-citakan. Namun bukan berarti memaksakan diri. Sebagian orang ada yang memaksakan diri. Bagaimana caranya memaksakan diri? Dibikin-bikin. Entah pakai kemiri. Kemiri dibakar, terus minyaknya diambil, dioles ini. Kenapa ingin manjangkan jenggot? Atau pakai obat, minum obat, kemudian biar obatnya, biar jenggotnya apa? Semakin lebat. Yang seperti ini memberat-beratkan diri. Kita tidak diperintahkan untuk menumbuhkan jenggot, untuk membuat dia panjang. Namun kita diperintahkan untuk membiarkannya. Ini yang diperintahkan dalam hadis. A'ful liha, biarkan jenggot kalian panjang. Biarkan panjang. Karena Rasulullah SAW jenggotnya panjang. Panjang jenggot Rasulullah SAW. Mencontoh Nabi SAW. Dan itu adalah tanda seorang mukmin. Seorang mukmin itu mencontoh Nabi Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang yang menghina jenggot, menghina syariat jenggot, berarti dia menghina syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang panjang jenggotnya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri dan disaksikan oleh para sahabatnya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang panjang jenggotnya. Barakallahu fikum. Jadi disunahkan kalau menyisir jenggot sebelah kanan. yang jenggotnya sudah panjang disisir dengan dari sebelah kanan. Barakallahu fikum. Tapi kalau belum panjang, susah, maka sisir rambut saja. Mulai dari yang sebelah kanan. Maka beruntunglah antum yang panjang jenggotnya untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan jenggot itu. Adapun kumis, kita diperintahkan untuk merapikan. A'fulliha wa hafush syawarib. Tumbuhkan, biarkan jenggot panjang dan rapikan kumis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Rapikan kumis, merapikan. Jadi enggak digundul habis ya, dicukur, dirapikan. Dirapikan ini kumis. Barakallahu fikum. Sempatkan ya untuk merapikan kumis. Kadang kita enggak sempat saking sibuknya, Masya Allah, sampai tidak sempat melaksanakan amalan yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Barakallahu fikum. Ar-rabi, yang keempat. Wa tuhurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian yang kanan, wa tuhurihi, dalam bersuci. Bi dhommi ta, dengan didhammahkan huruf ta. At-tathhur. Tathhur maknanya bersuci. Yashmal al-wudu, mencakup wudu. Mencakup al-ghusl, mandi. Ghusl itu maknanya mandi, mencuci. Ghusla yaghsilu, ghuslan. Itu dia bisa bermakna mencuci, bisa juga dia bermakna mandi. Mandi janabah, bahasa Arabnya ghuslul janabah. Mandi janabah. Jadi bisa dia bermakna mandi. Mandi misal, mandi janabah. Disenangi kita untuk memulai dari yang sebelah kanan. Karena sebelum mandi itu ada wudu dulu. Yang sunnahnya wudu dulu. Atau kalau ingin mandi yang langsung, membasahi seluruh tubuh. Membasahi seluruh tubuh. Dimulai dari yang sebelah kanan. Setelah itu yang kiri. Wa izalatun najasah. Dan untuk menghilangkan najis juga disukai yang demikian itu. Barakallahu fikum. Al-khamis, yang kelima. Wa fi sya'ni kulli, Rasulullah SAW menyenangi untuk memulai yang kanan pada setiap keadaannya. Minal asya'il mustatabah, dari perkara-perkara yang mustatabah dalam hal ini seperti bersuci, istitabah untuk menghilangkan najis, seperti contoh-contoh yang disebutkan dalam apa yang disebutkan oleh Aisyah dalam hadis ini. Ini yang dimaksud dengan mustatabah di sini. Contohnya adalah memakai sandal, bersisir, bersuci. Ini contoh yang diantara contoh yang disebutkan oleh Aisyah dari perkara-perkara istitabah. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin, wa fi sya'ni kulli, pada setiap keadaannya, am, umum. Pada setiap keadaan disenangi untuk memulai dari yang sebelah kanan. Namun keumuman di sini makhsus, dikhususkan, bimithli dukhulil khala, seperti mau masuk kamar kecil. Kalau masuk kamar mandi, masuk hammam, itu yang dianjurkan untuk didahulukan adalah kaki kiri. Wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Mimma yubda'u fihi bil yasar, dimulai dari yang sebelah kiri. Al makna al ijmali, makna secara global dalam hadis ini, min fadli ummahatil mu'minin radhiyallahu anhun, termasuk dari keutamaan ummahatul mu'minin, ibunya kaum mu'minin. La siyamal hafidhah, terlebih lagi seorang hafidhah, penghafal Quran, penghafal hadis, wanita penghafal, alimah, seorang yang alimah, berilmu, siddiqah, seorang wanita yang jujur, bintu siddiq, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, seorang laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahunna rawaina lil ummati min af'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laziyamal af'al manziliyah, terutama perkara-perkara yang bersangkutan dengan urusan rumah. Allati la yattali 'alaiha ghairu ahli baitihi, yang tidak melihatnya kecuali penghuni rumah. Rawaina ilman katsiran, mereka meriwayatkan ilmu yang sangat banyak. Karena untuk urusan rumah itu banyak diketahui oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain tidak mengetahui karena tidak berada serumah dengan Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Fa hauna Aisyah, di sini Aisyah radhiyallahu anha, tukhbiruna an 'adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhabbabah ilaihi, mengabarkan kepada kita di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disenangi oleh beliau. Wa hiya taqdimul ayman fi lubsi na'li, yakni mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal. Wa mushti sya'rihi wa tasrihihi, dalam bersisir dan merapikan rambut. Wa tatahhurihi minal ahdats, bersuci dari hadas. Wa fi jami'i umurihi, dan pada setiap keadaannya. Allati min naw'i ma dzukir, yang termasuk dari jenis yang telah disebutkan. Kalubsil kami, seperti memakai gamis, memakai pakaian, dianjurkan memulai yang kanan. Wasarawil, sarawil itu jamak dari sirwal, sirwal, pakai sirwal, dianjurkan memulai yang kanan. Wanaum, tidur, juga dianjurkan menghadap ke sebelah kanan. Wal akal, makan. Wan wasyurb, minum. Wanahwi dzalik, dan yang lain dari itu. Kullu hadza, semua ini min babit tafa'ul, termasuk dalam bab tafa'ul. Tafa'ul itu optimis, harapan baik. Wa tasyriful yamin, dan memuliakan bagian kanan. Alal yasar, dari yang kiri. Wa ammal asya'ul mustadzara, adapun perkara-perkara yang dianggap tidak baik, dianggap kotor. Fal ahsan, maka yang baik adalah, yang bagus, antuqaddam fihal yasar, didahulukan yang kiri. Walihada, oleh karena itu, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anil istinja bil yamin, cebok dengan tangan kanan. Nanti kita lewati hadisnya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cebok dengan tangan kanan. Ada hadisnya. Masya Allah. Kalau dulu orang tua kita melarang, jangan cebok dengan tangan kanan. Alhamdulillah, kebiasaan yang bagus diikrarkan dalam syariat Islam. Dilarang dalam syariat Islam, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naha an masid dzakar bil yamin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini juga dilarang dalam Islam, dijauhi yang seperti ini. Li anna hal thayyibat, karena tangan kanan itu untuk perkara yang baik-baik. Wal yasar lima siwa dzalik, dan tangan kiri untuk selain itu. Ma yukhadhu minal hadith, yang diambil faedah dari hadith ini. Inna taqdimal yamin lil asya'i tayyibah huwal afdalu syar'an wa aqlan wa tibban. Mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik, ini lebih afdal secara syar'i, secara akal, dan secara ilmu kedokteran. Qala an-Nawawi, berkata Al-Hafidz An-Nawawi, qa'idatu syar'il mustamirrah istihbabul bada'ati bil yamin fi kulli ma kana min babi takrim. Kaidah yang disebutkan dalam syariat yang selalu terus berjalan, kaidah ini adalah dianjurkan untuk memulai yang sebelah kanan pada setiap perkara yang termasuk dari bab pemuliaan. Watazayyin dan berhias. Wa ma kana bi diddiha, dan selain dari itu, ustuhibba bihi al-yasar, dianjurkan untuk memulai dengan sebelah kiri. Adzani, yang kedua, inna ja'ala al-yasar lil asya'il mustakdharah, sesungguhnya memulai yang kiri untuk perkara-perkara yang dianggap kotor, wa al-aliyak, ini adalah lebih layak syar'an, secara syariat, wa aqlan, dan secara akal. Al-thalith, yang ketiga, inna syar'a syarif ja'a li islahin nas wa tahdhibihim wa wiqayatihim minal adrar. Sesungguhnya syariat yang mulia ini datang untuk memberikan keselamatan kepada manusia, untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Inilah syariat Islam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat Islam, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan sesuatu yang memberikan keselamatan padanya dunia dan akhirat. Pasti syariat Islam itu memberikan kemaslahatan. Tidak ada cacat sedikit pun dalam syariat Islam. Maka beruntunglah orang-orang yang mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Wa tahdhibihim, dan untuk membimbing manusia. Syariat Islam itu datang untuk membimbing manusia dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit bimbingannya, langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacat sedikit pun. Beda dengan undang-undang manusia, buatan manusia, itu ada cacatnya, ada aja yang kurang. Ada aja yang kurang. Itulah manusia. Manusia itu bashar, namanya bashar. Mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Kekurangan itu pasti ada kalau pada manusia. Adapun pada syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan sedikit pun, sempurna. Membimbing manusia, wa wiqayatihim minal adrar, dan menjaga mereka dari sekian banyak kemudaratan. Menjaga dari sekian banyak kemudaratan. Di dalam Islam dilarang mencuri, di dalam Islam dilarang zina, dilarang Islam dilarang mengumbar pandangan pada yang bukan mahram. Di dalam Islam dilarang untuk berbuat zalim terhadap saudaranya. Subhanallah. Di dalam Islam dilarang mengganggu tetangga. Di dalam Islam dilarang untuk berkata yang keji dan kotor. Antum lihat syariat Islam semuanya memberikan keselamatan pada manusia dan menjaga mereka dari kemudaratan. Menjaga mereka dari kemudaratan. Barakallahu fikum. Ar-rabi', yang keempat, yang terakhir di sini disebutkan, annal afdal fi taqdimil al-wudu, bahwasanya yang afdal dalam mendahulukan anggota wudu adalah mayaminul a'dha, yang bagian sebelah kanan, ini yang utama, ala mayasiriha, atas yang kiri. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala anna taqdimal yumna fil wudu sunnah, bahwa mendahulukan yang kanan ketika berwudu adalah sunnah. Ini ulama sepakat. Man khalafaha fatahul fadl, barang siapa yang menyelisihinya maka sungguh dia telah kehilangan keutamaan. Wa tamma wudu'uhu, namun wudunya sempurna. Qala fil Mughni, disebutkan dalam Mughni Ibnu Qudamah, la yu'lam fi adamil wujub khilaf, tidak diketahui dalam pendapat yang mengatakan tidak wajib itu ada yang menyelisihi. Ala kullin, atas yang mana saja, semestinya bagi kita setiap muslim untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang kita usahakan untuk mencontoh, untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu beliau mendahulukan yang kanan. Itulah yang harus kita lakukan selalu. Itulah yang harus kita lakukan selalu tanpa menanyakan apa hukumnya, bagaimana kalau tidak dilakukan. Lah, seorang muslim ketika mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berusaha dia berusaha agar bisa mengamalkannya, agar bisa mengamalkannya tanpa bertanya. Apa hukum salat sunat tahiyatul masjid? Kerjakan. Jangan bertanya. Ini yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim. Barakallahu fikum. Amalan, pengamalan itu yang paling penting. Namun ketika ada penjelasan ulama dicatat, itu faedah, faedah ilmiah, hukumnya demikian, terjadi perbedaan pendapat, faedah yang demikian ini faedah. Ketika mendapati yang afdol, maka segera itulah terus yang kita lakukan, itulah segera yang kita usahakan untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan di sini, sampai di sini hadis yang ke-9. Insyaallah kita nanti masuk pada hadis yang ke-10 pada pertemuan berikutnya, masih berkaitan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tentang salat. Saat kita masuk, kita dapati imam itu sholat hanya berdua. Imam sholat hanya berdua. Hanya berdua. Nah, ketika kita masuk dalam posisi kita ruku. Nah, bagaimana caranya kita mau masuk di sholat tersebut, kita menempuhnya bagaimana? Apa kita melakukan gerakan sama sujud, kemudian menempuh atau bagaimana? Nah, Hasan, ketika banyak jamaahnya banyak, kemudian imam dalam keadaan rukuk, hadzalah iskala fi, enggak ada kendala. Kita tahu, kita tinggal masuk ke saf, kita rukuk, kita ngikut imam. Namun ketika berdua datang imam, kalau berdua dengan makmum, yang disyariatkan, yang dianjurkan dalam Islam adalah di sebelah kanan, makmumnya terletak di sebelah kanan, imamnya di sebelah kiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, perbuatan Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW pernah sholat sendiri dalam sholat malam, Ibnu Abbas bermalam ketika itu di rumah Rasulullah SAW, karena jatah bibinya Ibnu Abbas ini termasuk dari istri Rasulullah SAW, bermalam dan melihat Rasulullah SAW salat sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bangun dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW. Langsung dipindahkan oleh Rasulullah SAW ke sebelah kanan. Ini yang benar kalau berdoa itu. Sehingga diambil faedah dari hadis ini bahwa ketika seorang salat berdua, imam dan makmum, makmumnya diletakkan di sebelah kanan. Nah, kan permasalahannya ketika seorang datang dalam keadaan sudah ruku, imamnya ruku, makmumnya ruku. Dianjurkan bagi imam ketika dalam keadaan ruku dan dia mendengar ada suara orang masuk untuk menunggu sampai dia benar-benar mengetahui kalau orang itu sudah masuk ke dalam saf. Jadi dianjurkan bagi setiap imam. Dilakukan oleh Rasulullah SAW, dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam salah satu fatwa beliau, jawaban beliau yang terekam, beliau memberikan faedah kepada kita. Ketika imam dalam kondisi rukuk dianjurkan untuk menunggu makmum yang datang sampai dia masuk ke dalam saf. Agak lama sedikit tidak mengapa. Barakallahu fikum. Kemudian sudah tinggal orang yang masbuk tadi. Apa yang semestinya dia lakukan? Kalau makmum yang sebelah kanan itu mengerti, dia langsung mundur ke belakang. Boleh tidak mundur dalam keadaan rukuk? Boleh, lil hajah, karena ada keperluan. Ini termasuk gerakan-gerakan yang dibolehkan, karena ada macam-macam, ada rincian gerakan-gerakan dalam sholat. Ini termasuk gerakan-gerakan yang dibolehkan. Mundur ke belakang, lil maslahatis sholat, untuk kemaslahatan sholat. Mundur ke belakang dan terbentuklah makmum yang dua, shaf pada makmum yang dua. Kalau tidak, misal makmumnya tidak paham, dia pahamnya kalau ditepuk di belakang. Karena keumuman di masyarakat seperti itu, kalau ditepuk di belakang berarti mundur. Ya sudah, kita tepuk belakangnya karena lil hajah, karena ada keperluan. Karena kalau nggak ditepuk dia nggak paham. Tepuk, mundur ke belakang. Mundur dia ke belakang. Ditepuk, kasih isyarat, diberikan isyarat. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu ya. Diberikan isyarat, nanti dia mundur ke belakang. Insyaallah tidak mengapa yang seperti itu. Itu gerakan-gerakan yang dibolehkan di dalam salat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini baru dengar juga. Salafi al-Qurra. Apa makna Salafi al-Qurra? Salafi adalah seorang yang berpegang teguh dengan tuntunan Allah Rasulnya dan para sahabat, generasi salaf. Ya, itu salaf, ya. Berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, dengan bimbingan para ulama salaf. Kalau salaf itu sendiri, orang yang hidup di masa sahabat, kemudian tabi'in dan atba' tabi'in. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau SAW mengatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Rekomendasi langsung dari Nabi SAW. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, berarti zaman tabi'in. Rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, rekomendasi lagi dari Nabi SAW. Berarti zaman atba' tabi'in. Ini zaman yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang setelahnya, mereka mengikuti ini, mengikuti sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip mereka, prinsip salafun salih, nabi dan para sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in, dinamakan salafi, seorang yang salafi. Wajib bagi setiap muslim untuk berpemahaman dengan pemahaman salaf. Setiap muslim. Karena inilah jalan keselamatan. Rasulullah SAW mengatakan, ana khairus salaf, aku adalah sebaik-baik salaf. Sehingga wajib untuk berpegang teguh dengan pemahaman salaf bagi setiap muslim. Setiap muslim. Bukan untuk satu kelompok individu saja. Oh, ini untuk kelompok ini saja. Enggak. Tidak. Setiap muslim harus berpegang teguh dengan pemahaman salaf. Dan sejalan salaf itu satu. Tidak macam-macam. Tidak banyak-banyak. Ada salafi qurra, ada salafi Yaman, ada salafi Madinah, ada salafi keras, ada salafi lembek, enggak ada yang seperti itu. Itu tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Tidak benar yang seperti itu. Ada salafi Ja'far, ha? Ada salafi Yaman, ada salafi LC, ya? Enggak, tidak ada yang seperti itu. Salaf jalannya satu. Jalannya satu, ulama-nya ma'ruf. Dikenal, karena salaf itu sendiri maknanya adalah terdahulu. Ini yang semestinya bagi kita kaum muslimin, berpegang teguh dengan prinsip salaf, prinsip yang sudah ada semenjak dulu. Dalam beragama kita mengikuti mereka. Mengikuti mereka, mereka orang yang paling berilmu, lebih berilmu dari kita, lebih terdahulu dari kita. Kita bukan orang yang pertama, bahkan orang yang kesekian kali dalam beragama ini, maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka semua. Barakallahu fikum. Paham toh? Nah. Apakah rambut di bawah bibir itu termasuk janggut? Rambut di bawah bibir. Janggut. Ada pembahasan khusus dari Syekh Nusaimin tentang ini, rambut di bawah bibir. Lupa, nanti dibahas lagi ya. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti kita sampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mentaati orang tua, ibu khususnya, apa kita itu secara khusus apa untuk secara umum seluruh ibu-ibu? Seluruh ibu-ibu? Anak kan, mertua, ibu-ibu yang lain. Ibu kita. Ibu kita, ibu kita yang kita terlahirkan dari perutnya. Ibu kita. Itu yang dimaksud dalam ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seperti ibu mertua, orang tua, itu termasuk dalam bab ihsan, berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa la ya'rif qadra kabirina. Bukan dari kami, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami. Termasuk dalam hadis-hadis tersebut, secara umum menghormati orang yang lebih tua. Adapun yang disebutkan dalam hadis wajib berbakti, haram durhaka, itu orang tua kandung kita. Orang tua kandung kita. Lalu bagaimana dengan orang tua tiri? Orang tua tiri termasuk yang tadi, menghormati mereka karena mereka lebih tua dari kita. Barakallahu. Orang tua tiri lebih tua dari kita, misal ada bapak tiri, ada ibu tiri. Kalau bahasa kita pakai istilah ini ya, dalam istilah Indonesia kebanyakan tiri. Ya kita memakai istilah yang disebutkan oleh kebanyakan manusia. Kita tetap menghormati mereka karena mereka lebih tua dari kita. Lebih tua dari kita. Barakallahu fikum. Baik. Mana? Tadi dan apa? Hah? Mandi, selesaikan mandinya, habis itu wudu lagi. Wudunya batal. Namun setelah dia mandi, hadasnya terangkat. Setelah itu wudu lagi. Habis itu pergi berangkat ke masjid, pergi melaksanakan salat fardu. Kalau misalnya kita berbakti sama orang tua, contohnya kalau misalnya sarung tangan itu di mana saya? Misalnya berbakti kepada orang tua nih, kalau misalnya kalau biasa di Indonesia kan sarung tangan kan? Nah, itu gimana? Nah, Hasan, bagus pertanyaan ini. Ini yang anak nanti untuk ditanyakan. Cuman lupa terus untuk menjelaskannya. Mencium tangan ketika bersalaman kepada orang tua, kepada guru, itu tidak mengapa. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah al-hadith as-sahihah kepada orang tua dan guru kita, mencium tangan. Namun yang perlu kita ketahui, kebiasaan kita kaum Indonesia ini kalau menghormati terkadang berlebihan, menghormati orang yang lebih tua terkadang berlebihan, menghormati orang yang memiliki kedudukan terkadang berlebihan. Ini yang perlu kita hati-hati. Ya, adat kita, adat Indonesia ini perlu kita hati-hati. Jangan sampai kita terbawa, karena sebagian dari adat kita ada yang dibetulkan dalam syariat seperti menghormati yang lebih tua tadi. Ada yang tidak dibetulkan dalam syariat seperti menghormati dengan bentuk yang berlebihan. Seperti misalkan di antara adat yang ada di negeri kita seperti sujud pada orang tua. Ini tidak boleh, walaupun itu orang tua kita, walaupun orang tua kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau seandainya boleh seorang sujud kepada seorang, tentunya akan aku perintahkan apa? Al-mar'ah antasjud li zaujiha, seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, berarti tidak dibolehkan. Demikian juga di antara perkara yang dilarang dalam penghormatan itu menundukkan tubuh seperti menyerupai ruku. Itu ada hadis khusus dari Rasulullah SAW, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nah, ini hati-hati. Ya, duduk apa menghormati seperti menyerupai ruku. Nah, ini dilarang. Dilarang untuk dilakukan kepada makhluk. Bagaimana, siapa mau mempraktekannya? Afwan ini ya, ini praktek sebagaimana yang dilarang dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, siapa yang mempraktek? Hah? Abu Aisyah. Coba praktek gimana? Enggak salim. Jalan seperti menyerupai ruku. Coba. Enggak salim mana ini? Lewat seperti menyerupai ruku. Ya. Itu dilarang. Atau seperti itu, ya. Baik ketika lewat ataupun ketika bertemu. Menunduk dengan senunduk-nunduknya. Seperti ruku, menyerupai ruku. Nah, ini diantara penghormatan yang dilarang dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga termasuk menundukkan kepala yang rendah, serendah-rendahnya, itu juga menyerupai. Ini kebiasaan kita kadang, karena menghormati terlalu tunduk ke bawah. Nah, itu kebiasaan yang kita usahakan untuk di rumah. Ya paling agak diangkat sedikit kepalanya. Agak lebih tunduk lagi. yang lebih tua, Ustaz. Yang menyerupai ruku. Nunduk, yang menyerupai ruku. Ya. Tapi yang seperti tadi diusahakan kalau bisa dihindari. Ya, karena khawatir menyerupai. Gimana, Pak? Dengan posisi orang tua yang sedang nunduk, kan? Otomatis kita agak nunduk. Gimana, Pak? Itu enggak mengapa, karena memang pendek badannya, kan? Kita tinggi, misalkan. Itu bukan maknanya kita ingin melakukan perbuatan tersebut, melakukan ruku, enggak, karena kita memang ingin mengambil nunduk. Antum juga kalau ngomong nunduk juga kan sama dia, sama orang yang lebih kecil dari antum misalkan, juga menunduk kan, ya anggap saja seperti itu. Yang tidak boleh tadi, nah seperti tadi, karena ada di sebagian daerah itu ya benar-benar nunduk ketika menghormati. Nah itu hati-hati yang seperti itu tidak boleh, dilarang di dalam Islam. Hormati sewajarnya sesuai dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Gimana? Ada orang itu Ustaz, ketika dia menghormati ibunya itu, dia sujud ke kaki ibunya, terus mencuci kaki ibunya dan minum air cuci ibunya. Nah itu yang dilarang. Sebagaimana dalam hadis tadi, lau kuntu amiran an yasjuda li ahadan li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh seseorang sujud kepada seseorang, kalau aku akan perintahkan, niscaya akan aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Ini kalau boleh. Ternyata tidak boleh. Makhluk sujud dengan makhluk tidak boleh. Hormati ibu, namun sesuai dengan bimbingan syariat, tidak boleh sujud kepada ibu. Sujud itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak makhluk. Makhluk tidak boleh disujudi. Ya, apa itu? Barakallahu fikum. Nah, kalau tadi seperti salaman tadi, ya, tidak mengapa dicium. Ya. Dicium, kalau di Arab kebiasaan di Yaman itu benar-benar dicium, diambil punggungnya seperti itu. Kalau kita gimana? Sekarang kita taruh di sini. Ya. Dihindari ya yang seperti itu, yang sini. Ya, dicium sebagaimana seperti itu. Itu lebih afdal. Barakallahu fiik. Ya. Naam. Nah, apakah ada batasan mengenai jenggot? Batasan tentang pemandangan jenggot ada batasan? Tidak ada batasannya. Menurut pendapat yang rajih, jenggot itu diperintahkan untuk dibiarkan sepanjang-panjangnya. Semakin panjang, semakin bagus dia mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW jenggotnya panjang. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, gimana? Kalau tadi kan ada gerakan berbadan. Dengan besar, misalkan Pak Haji dengan besar atau juragan dengan panjang. Terima Ustaz. Maksudnya? Pemuliakan. Pak Haji itu disebutkan oleh ulama kita tidak boleh panggilan Pak Haji. Itu bukan gelar-gelar dalam Islam. Panggilan Pak Haji itu panggilan yang bid'ah. Tidak ada dalilnya dalam Islam. Rasulullah SAW haji, tidak dipanggil Haji Rasulullah SAW, Haji Muhammad bin Abdullah, tidak. Para sahabat haji, tidak dipanggil Haji Abu Bakar Siddiq, tidak. Tidak ada yang seperti itu dalam Islam. Tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Ya. Hah? Puasa, kenapa tidak? Pak puasa, Pak sholat, sama-sama rukun Islam. Nah, tapi kata mereka haji ini karena dia sudah mengeluarkan hartanya jauh, makanya dia dipanggil haji. Dia sudah payah, lelah, sekian banyak uang telah dia habiskan. Ya, meskipun orang-orang mengatakan demikian, kita katakan yang seperti itu tidak ada bimbingan dalam Islam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk al-Islam. Barakallahu fikum. Ya, kalau seperti tadi misal dia pedagang, ya dipanggil Pak pedagang, ya tidak masalah kalau memang dia pedagang. Polisi dipanggil Pak polisi, tidak masalah kalau dia memang polisi. Ya. Nah, kalau seperti tadi yang ibadah itu khawatir mengarah pada riya, mengarah pada riya. Enggak dipanggil haji, marah dia. namanya enggak ditulis H. H. Wah, ini marah besar dia. Undangan mungkin enggak didatangi. Kenapa? Karena enggak ditulis H. Karena saya sudah banyak menghabiskan uang. Bisa khawatir ke sini, mengarah ke sini. Bisa dikhawatirkan mengarah kepada perbuatan riya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.